Kowe telpon ning aku, jare ngomong rindu nanging tak rasakne koyo iki kowe karo sapa ning Taiwan biyen aku ra lilo kowe nembung modal kerja mergo sumpah setyamu aku lulo tak lilo Rafitis Rafik YouTube channel saiki kowe Ratio bien are budal kowe tak godeli ibarat karo ning panci tak sok banyu dadi bubur asan kelakon tak lilani balasanmu bablas kapur dikoyo mopo lakon iki judule neng Taiwan ninggal janji kowe telepon neng aku jere opo rindu bareng tak rasane saya beda neng kupingku rasane ra karuan batinku penasaran saiki kowe karo sapa ning Taiwan kowe tetep aku jeri apa rindu bertarasake tak lila saiki kowe wis lali nego malah citra janji ngerti yo ngono biyen arep budhal tak kudeli ibarat karone ngapaci tak sobanyu dadi bubur basan kelakon tak lilani alasanmu malah kabur dikoyok ngompor beli lewo kowe kadung lali lelakon iki judule ning Taiwan ninggal janji lelakon iki judule ning Taiwan ninggal janji. Kau yang miskin akan kosong. nanging digelan nono kabeh mau wis dumati nagan loro ing dodo aku kudu bisa nampa sunyatan iki ngremo ati nanging dikelanono kabeh mau wis dumati nadyan panas ing dodo aku kudu bisa nampa Kelantikan batu ikan gati kau wani busipku kulong boten purun busipku kulot tereng mudung peleting abang sisane si yuyu kantan putraku Sundi Bio Putri ni Sengkayu Rupati Kelenteng Ijo Kuwi Kandati Aspati Pusipu Kulot Dereng Purun Pusipu Kulot Dereng mudun Pelatik Iju sisa Nesi kondo Iju Putraku Siade Lumut Nopo biung Turono Ano putri Kamu gau gai Sipu kulo sampun purun Sipu kulo kerso mudun Najan oloniku kan kawulo suwun Sipu kulot dereng purun Sipu kulot dereng mudun Pelatik abang sisane si yuyu kakak bersuara negara yang terserang bahaya. Doa pun cicuita ku harapkan bersama. Negara yang terserang bahaya, doa puji cuita ku harapkan bersama. Maafkanlah cintaku cinta lama tak bersuara, karena sedang membela negara yang terserang bahaya. Doa puji cuita ku harapkan bersama. Sampaikanlah tindakku segera sedelo wae wis lemot tenan. Sawah kentek kampung roboh sampai.